Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sederalun, berita sore edisi hari ini Kamis 28 Desember 2017 dibacakan oleh Ahyar dan Kamal. Angkasa Pura II bantu 75 kaki palsu untuk masyarakat Aceh. Sepanjang 2017 tercatat 704 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh. Pidato di hadapan ratusan warga Gayo, Irwan Yusuf sependapat bila himne Aceh berbahasa Melayu. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksmawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, Angkasa Pura II bekerja sama dengan Yayasan Kick Andy Indonesia dan Dinas Sosial Aceh menyerahkan bantuan kaki palsu untuk warga Aceh di kantor Dinas Sosial Aceh hari ini. Pemberian bantuan kaki palsu ini merupakan wujud kepedulian Angkasa Pura sebagai badan usaha milik negara yang hadir dan berguna bagi masyarakat. Dari Banda Aceh, Budi Fatria melaporkan. General Manager Angkasa Pura II, Yosua Giono, mengatakan bantuan ini untuk memberdayakan masyarakat yang punya keterbatasan. Dengan adanya bantuan ini bisa lebih lengkap lagi anggota tubuhnya. Bantuan ini bukan hanya di Aceh, tapi di 13 bandara di seluruh Indonesia. Total sekitar 375 kaki palsu dengan nilai 1 miliar rupiah. Khusus untuk Aceh mendapatkan bantuan 75 kaki palsu. Sederalun, hasil pendataan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Aceh sepanjang 2017 tercatat 704 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh. Ketua P2 TP2A Amrina Habibi mengatakan temuan itu meningkat tajam dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 487 kasus. Dari Banda Aceh, Nani HS melaporkan. Peningkatan jumlah kasus kekerasan diiringi dengan semakin beragamnya modus operandi dan pihak-pihak yang terlibat. Belum hilang dari ingatan kita musibah yang dialami D, anak korban pemerkosaan dan pembunuhan di Banda Aceh pada 27 Maret 2017, dan SC, anak perempuan yang diperkosa hingga meninggal di Aceh Utara pada 28 April 2017, serta rentetan kasus kejahatan seksual lainnya yang terjadi di Aceh, termasuk pencabulan oleh salah seorang oknum pimpinan daerah di Aceh Utara yang terjadi pada 2 bulan lalu. Pihaknya menyatakan apresiasi terhadap kinerja kepolisian dalam membongkar kasus-kasus kejahatan seksual yang terjadi di Aceh, termasuk gerak cepat Polres Loksmawe dalam penanganan kasus pemerkosaan oleh oknum PNS di Pemko Loksmawe terhadap salah seorang mahasiswi yang terjadi baru-baru ini. Sederalun, Gubernur Aceh Dr. Hewan Irwandi Yusuf dalam pidatonya usai melantik Bupati Wakil Bupati Aceh Tengah, Syabela Abu Bakar Firdaus, sempat menanggapi soal polemik tentang himne Aceh yang berkembang akhir-akhir ini. Dari Takengon, Mahyadi melaporkan. Dalam pidatonya di hadapan ratusan warga dataran tinggi Gayo yang memenuhi gedung olah seni kota Takengon, Irwandi Yusuf mengatakan pihaknya lebih sependapat bila himne Aceh menggunakan bahasa Melayu. Karena bila menggunakan bahasa Aceh pesisir, beberapa kabupaten dimungkinkan tidak bersedia menyanyikan himne tersebut. Keberadaan himne ini tujuannya untuk mempersatukan, bukan untuk memunculkan persoalan baru. Sederalun, 6 ahli waris korban insiden kecelakaan lalu lintas bus Simpati Star kontra Toyota Kijang Pickup pada Jumat lalu menerima santunan dari Jasara Harja hari ini. Dari Merdu, Idris Ismail melaporkan. Santunan diserahkan Kapolres Pidi AKBP Andi Nugraha Setiawan Siregar bersama Kepala Kantor Pelayanan Jasara Harja Sigli TM Rati di Menasah Gampung Sago, Kecamatan Teringgading. Jumlah santunan kepada 6 ahli waris korban kecelakaan maut ini masing-masing 50 juta rupiah. Adapun ke-6 ahli waris yang menerima santunan tersebut masing-masing Nasrun Abdullah, ayah dari Mansur, Abu Bakar ayah dari Gatot, Hasmadi ayah dari Irfandi, Saifuddin ayah dari Irfandi, Nurdin Usman ayah dari Ismadi, dan M. Gade Husin ayah dari Asril. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, banjir yang merendam wilayah Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, Kamis terus meluas. Hingga siang ini, dari 16 desa, sudah 11 desa yang terendam banjir. Dari Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Desa yang terendam banjir masing-masing Pia Bumbung, Ujung Bawang, Rantau Gedang, Desa Teluk Rumbia, Takal Pasir, Teluk Ambun, Kuta Simboling, Suka Makmur, Siti Ambia Ujung, dan Desa Pasar. Tapi korban banjir kesulitan keluar rumah sebab perkarangannya terendam cukup dalam. Warga berinisiatif membangun jembatan darurat untuk keluar masuk rumah. Sementara untuk mengamankan barangnya dibuat bangunan darurat dalam rumah. Ketinggian banjir mencapai 50 cm. Sementara badan jalan Singkil-Singkil Utara di daerah Ujung Bawang yang biasa terendam masih bisa dilintasi. Saudara Lun, setelah hampir 6 jam lamanya, akhirnya Wakil Presiden ke-11 RI Budiono selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi RI hari ini. Kompas.com melansir, Budiono keluar meninggalkan gedung KPK sekitar pukul 15.50 WIB dengan pengawalan ketat dari dua ajudan. Pemeriksaan terhadap Menteri Keuangan era Megawati Soekarnoputri itu terkait dengan kasus dugaan korupsi pemberian bantuan likuiditas Bank Indonesia. Tidak banyak yang disampaikan Budiono kepada wartawan yang sedari pagi menunggu jalannya pemeriksaan. Budiono hanya menyampaikan bahwa dirinya dimintai keterangan oleh KPK terkait beberapa hal ketika dirinya menjabat sebagai Menteri Keuangan. Saudara Lun, Indonesia mesti mewaspadai dampak kebijakan baru Amerika Serikat yang memangkas tingkat pajak korporasi. Belait itu dikhawatirkan menarik dana finansial dari sejumlah negara berkembang termasuk Indonesia ke negeri Paman Sam. CNN Indonesia melansir, PLT Ketua DPR Fadli Zon mengatakan selain Undang-Undang Reformasi Perpajakan baru, Fadli juga mengimbau pemerintah untuk mencermati pengaruh naiknya tingkat suku bunga acuan oleh Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve terhadap kondisi pasar keuangan nasional. Politisi Gerindra itu berpendapat, kedua kebijakan yang ditawarkan pemerintahan Presiden Donald Trump itu akan signifikan memikat investor. Pada akhirnya, hal itu berdampak pada perekonomian nasional. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Kamis 28 Desember 2017. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syedar Alun, wassalam.